Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi srahli sadri wa yasri li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kuliah kita tentang pendidikan Islam dan pemikiran kontemporer. Yang kali ini kita akan membahas tentang salah satu pemikiran kontemporer yang sangat-sangat masif ya dikembangkan di berbagai dunia, yaitu faham pluralisme agama. Jadi jangan salah faham bahwa yang kita bahas ini adalah faham pluralisme agama ya dalam kaitan teologis. Jadi ada yang menyebut yang masalah itu pluralisme dalam tataran teologis, ya, tapi bukan dalam tataran sosiologis atau ada yang menyebut juga dengan multikulturalisme. Nah, Al-Kisah gitu ya, Al-Kisah itu kita kembali flashback pada tahun 2005, di mana pada bulan Juni Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan sebuah fatwa penting, yaitu fatwa tentang faham sipilis, ya faham sekularisme, pluralisme dan liberalisme, ya, bahwa tiga faham itu, ya, sekularisme, pluralisme, liberalisme itu dinyatakan, ya, sebagai faham yang bertentangan dengan ajaran Islam dan haram bagi umat Islam untuk memeluknya. Ya, waktu fatwa itu keluar, ya, itu fatwa dikeluarkan ketika munas, ya, munas MUI, jadi dihadiri juga oleh MUI-MUI daerah. Dan tahun 2005 itu memang sedang rame-ramenya, ya, masih sedang hangat-hangatnya wacana tentang Islam liberal, ya, yang muncul munculnya JIL tahun 2001, kemudian 2002 muncul satu artikel yang menghebohkan ditulis oleh koordinator jaringan Islam liberal di satu media nasional, di koran nasional, yang juga berisi tentang pluralisme agama ini, ya, bahwa semua agama sebetulnya sedang menuju pada satu titik yang sama. Ya, jadi Bapak-Ibu saudara sekalian, bahkan ada sempat waktu itu ya di majalah Gatra ada seorang tokoh liberal yang mengatakan bahwa sebetulnya semua agama itu sama. Artikel itu sempat saya tanggapi dan saya tulis kolom di majalah Gatra. Apakah semua agama itu sama? Dan kemudian, tapi majalah Gatra juga meminta tanggapan tokoh liberal ini, sehingga artikel saya dengan artikel dia dijejer di majalah Gatra itu. Jadi ini masalah yang cukup lama. Ya, sekitar tahun itu juga, kalau tidak salah 2006, ya, ada kasus di mana pondok-pondok pesantren di Jawa Barat gitu ya, itu diundang oleh satu lembaga ya yang bernama lembaga pluralisme lah gitu ya. Kemudian juga sudah diadakan lomba-lomba ya, tema-tema tentang pluralisme itu. Nah, setelah saya pelajari, ternyata saya cek, kebetulan waktu itu saya juga dalam proses untuk penulisan disertasi, ya, disertasi saya membahas berjudul Exclusivism and Evangelism in the Second Vatican Council, eksklusivisme dan evangelisme dalam Konsili Vatikan kedua. Nah, ternyata alhamdulillah di dalam pembahasan disertasi saya itu ternyata juga ada pembahasan, ya, saya menemukan banyak data bagaimana respon, ya, Gereja Katolik terhadap faham pluralisme agama ini. Jadi hadirin rahimakumullah, ketika MUI mengeluarkan fatwa tentang liberalisme, sekularisme dan pluralisme ini gitu ya. Itu waktu itu menteri agamanya adalah Pak Maftuh Basyuni, ya. Saya sempat berkunjung ke rumah Pak Maftuh Basyuni, di rumahnya di Kompleks Menteri Widya Chandra itu, dan saya dapat kabar dari Pak Maftuh Basyuni, Menteri Agama, bahwa beliau sempat mendapat pernyataan dari Presiden, ya, dari Presiden SBY menyampaikan kepada Pak Maftuh Basyuni bahwa Pak SBY mendengar ya MUI itu mengeluarkan fatwa yang mengharamkan kebinekaan gitu loh. Jadi yang mengharamkan perbedaan. Nah, karena saya sedang mengkaji masalah ini, kemudian saya sampaikan kepada Pak Mahfudz Basyuni bahwa itu tidak betul, ya tidak betul fatwa apa seolah di berita di luar fatwa ini kan fatwa MUI itu memicu ya memicu banyak sekali kecaman-kecaman sampai ada yang mau menuntut MUI lah minta MUI dibubarkan, ada yang bilang MUI itu tolol dan sebagainya gitu ya. Ini fatwa sekularisme, pluralisme, liberalisme ini muncul. Nah, karena muncul respon terhadap MUI yang begitu begitu keras ya. Akhirnya saya menulis satu buku ya yang diterbitkan oleh penerbit Al-Kausar ya. Judulnya Pluralisme Agama Haram gitu. Judul buku saya itu saya mau tegas bahwa itu tidak betul seperti yang disebarluaskan bahwa MUI itu mengharamkan perbedaan. Fatwa MUI itu adalah pluralisme agama, yaitu faham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama-sama benar dan semua pemeluknya akan sama-sama masuk surga gitu. Dan data-data tentang itu banyak sekali. Saya tidak hadir dalam munas MUI itu ya, yang melahirkan fatwa ini. Meskipun waktu itu saya masih pengurus Majelis Ulama Indonesia, Komisi Kerukunan Umat Beragama, tapi saya tahu tokoh-tokoh ulama itu ya, itu cukup resah pengurus MUI itu. Waktu itu masih ada almarhum Profesor Ali Mustafa Yaakob, ya, kemudian ada Ki Haji Yusuf Hasim. Ya. Jadi kami di INSIS waktu itu akhirnya berusaha untuk menjelaskan tentang faham pluralisme itu ya di kepada pejabat, kepada masyarakat gitu ya. Dan karena di kalangan pondok pesantren pun rupanya mulai juga para santri itu diajak untuk menerima faham pluralisme agama ini. Nah, itu yang aneh ya di Indonesia. Sebenarnya tahun 89 ya, saya waktu itu salah satunya saya temukan tahun 89 penerbit Canisius di Jogja itu sudah menerbitkan buku yang membahas tentang problematika pluralisme agama itu. Jadi memang di kalangan Katolik faham pluralisme ini sudah dibahas bahkan tahun 2000 ya. Jadi 5 tahun sebelum fatwa MUI itu keluar ya. Tahun 2000 Paus Yohanes Paulus II ya. Nama aslinya itu Karel Wojtyla yang berasal dari Polandia. Itu sudah mengeluarkan dekret namanya Dominus Iesus dan menegaskan bahwa faham pluralisme agama ini bertentangan dengan ajaran agama Katolik dan bahkan kemudian dibuatlah daftar ya dicabut lisensi ya teologi pastor-pastor Katolik yang menganut faham pluralisme agama ini. Salah satu korbannya adalah Profesor Jacques Dupuis yang di Vatikan sendiri karena dia dianggap menyebarkan paham pluralisme agama dan dalam dekret Dominus Iesus itu ditegaskan ya bahwa satu-satunya jalan keselamatan menuju Bapa ya istilahnya itu hanya melalui Yesus gitu ya. Jadi Katolik juga menegaskan. Nah, oleh karena itu dalam disertasi saya ya saya mengkaji dokumen Ad Gentes ya. Dokumen Ad Gentes ini dokumen misi ya. Jadi ada 16 dokumen yang dikeluarkan oleh Konsili Vatikan II ya. Karena Konsili Vatikan II itu beberapa dokumennya itu seolah-olah itu bertentangan seolah-olah ya. Sehingga ada yang mengatakan misalnya seorang tokoh liberal waktu itu ya bahkan dimuat juga di media bahwa umat Katolik itu sudah lebih dewasa karena sudah mengubah teologinya ya dari eksklusif gitu ya ke inklusif bahkan pluralis gitu. Itu juga ada beberapa pengamat liberal yang menyatakan bahwa Konsili Vatikan II itu telah mengubah. Nah, sebelum saya menulis disertasi itu ada juga di sebelum saya gitu yang menulis disertasi tentang Konsili Vatikan II tapi dia menganalisis dokumen Nostra Aetate. Nah, dokumen saya menganalisis dokumen Ad Gentes dan ketika kita bandingkan dan saya sempat ditanya waktu ujian itu apa bedanya disertasi Anda dengan disertasi sebelumnya, saya bilang saya meninjau Konsili Vatikan II ini secara komprehensif menganalisis beberapa dokumen dan membuktikan bahwa secara prinsip gitu ya Gereja Katolik tidak mengubah ya teologinya, tetap pada prinsipnya adalah eksklusif, paling jauh itu inklusif tapi versinya Karl Renner, yaitu Anonymous Christianity. Jadi sekalian, jadi kalau kita bicara tentang pluralisme agama, sebenarnya dalam ini munculnya pertama perdebatannya dalam Christian theology, dalam teologi Kristen. Ya, itu ada tiga cara ya, ada tiga cara ya dalam teologi Kristen bagaimana orang Kristen itu melihat agama lain gitu. Ya. Jadi ini bukan seperti yang digambarkan ini soal saling menghormati, kerukunan umat beragama itu bukan begitu ini. Ini wacana teologis. Ya. Jadi istilah yang dibahas ini oleh Vatikan kemudian dikeluarkan dekrit yang menolak pluralisme ini, kemudian juga malah waktu itu saya terbitkan juga e-book, juga buku kecil diterbitkan oleh Dewan Dakwah, Pluralisme Agama, Parasit bagi Agama-agama. Bagaimana sikap Katolik, bagaimana sikap Protestan, ya, bagaimana sikap Hindu. Nah, alhamdulillah saya ketemu beberapa buku yang menunjukkan penolakan terhadap faham yang mengatakan semua agama benar ini. Masing-masing agama juga menolak, karena masing-masing agama itu punya klaim kebenaran masing-masing. Ya, jadi teologi Kristen ya, itu disebutkan bahwa memang ada tiga pendekatan ya melihat agama lain. Satu namanya eksklusivisme. Eksklusivisme adalah teologi ya, pendekatan teologis yang menyatakan bagaimana bahwa bagi orang eksklusif ya yang benar itu agamanya sendiri. Di luar agamanya dia salah dan masuk neraka. Ya, semboyan terkenalnya extra ecclesiam nulla salus waktu itu. Di luar gereja tidak ada keselamatan. Ya, jadi pokoknya yang enggak beragama Kristen gitu ya, enggak menerima Yesus apapun alasannya itu enggak bisa selamat gitu. Extra ecclesiam nulla salus. Ya, kemudian pendekatan yang kedua namanya inclusivism. Ya, inklusivisme. Inklusivisme ini sebetulnya sama dengan eksklusivisme, menganggap bahwa agamanya sendiri yang benar, ya, tetapi cara melihat agama lain, ya, itu masih memungkinkan umat agama lain itu juga selamat, gitu. Nah, bagaimana bisa selamat? Ada syaratnya. Nah, itu yang dirumuskan oleh Karl Renner dari Jerman. Teolog Jerman ini membuat teori namanya Anonymous Christianity. Jadi orang-orang ya, masyarakat atau bangsa gitu yang misi Kristen belum sampai pada mereka, Bible belum diterjemahkan dalam bahasa mereka, maka mereka itu sebenarnya sudah Kristen. Ya, tapi tanpa nama gitu. Maka mereka bisa selamat karena mereka Kristen, tapi tanpa nama. Begitu misi Kristen sampai pada mereka, Bible sudah sampai pada mereka, mereka sudah kenal Yesus, maka mereka tidak boleh tetap dalam agamanya, harus menerima Yesus itu. Itu konsep inklusivisme. Makanya nanti yang ketiga ya setelah inklusivisme adalah pluralisme. Pluralisme ini faham yang mengatakan bahwa each and every religion is equally valid way to God. Ya, bahwa setiap agama itu adalah jalan yang sama-sama sah menuju Tuhan yang sama. Itulah yang kemarin kita bahas kan, ya, seperti piramida ya, semua menuju Tuhan yang sama. Ya, jadi seperti roda, pusat-pusat roda itu Tuhan, jari-jari itu ada agama-agama. Ya, jadi kemudian atau sungai-sungai ada yang buat gitu juga. Sungai-sungai akhirnya menuju pada laut yang sama. Jadi apapun agamanya, yang penting dia itu tujuannya sama katanya itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya masalah ini masalah serius, ya. Jadi pandangan, jadi orang itu tetap dia muslim, ya. Tapi kalau dia pandangannya mengatakan bahwa semua agama itu benar, semuanya sah, semua pada hakikatnya menyembah Tuhan yang sama, itu masalah yang serius dalam akidah Islam. Ya. Jadi kalau kita bicara pendidikan Islam, maka yang harus jelas itu adalah konsep Islamnya. Nah, kalau konsep Islamnya sudah kabur, maka pendidikan Islam pun jangan pakai nama Islam di situ. Islam sudah jelas kan konsepnya innad-dina indallahil Islam. Jadi kalau kita pendidikan, yang pendidikan Islam menurut saya gitu ya, yang ditanamkan betul adalah mengapa kita Muslim gitu loh. Mengapa kita menerima Islam? Kalau kita enggak menerima Islam, udah enggak usah terima Islam. Islam itu kan enggak maksa. La ikraha fiddin. Ya, jadi kalau ada orang mau masuk Islam gitu ya, saya bilang ke dia, kamu sudah mantep belum? Ya, kalau belum mantep jangan gitu. Kalau mau masuk, saya masuk, segera masuk kalau sudah mantep. Karena nggak ada paksaan untuk masuk Islam, itu pilihan. Ya, kalau sudah mempelajari faham Islam, mantap. Jangan coba-coba, dalam Islam nggak boleh coba-coba. Ya, nggak boleh orang itu gini ya, saya coba dulu ya masuk Islam, ya sebulan deh. Kalau sebulan cocok, saya terus gitu. Kalau nggak cocok, ya nggak, ya, selesai, nggak bisa. Islam bukan coba-coba, Islam bukan baju. Ya, yang kapan suka dipakai, ya, kapan tidak suka dilepaskan. Islam nggak seperti itu. Di sini perbedaannya cara melihat agama. Jadi sebetulnya faham pluralisme agama. Ketika orang mengatakan bahwa semua agama sama, semua menyembah Tuhan yang sama, hanya eksoteriknya yang apa beda, cara menyembahnya beda, ritualnya beda, itu kan aspek luarnya gitu. Ya makanya kemarin sudah kita bahas kan, kalau Buya Hamka mengatakan orang seperti itu yang mengatakan semua agama sama, sebenarnya dia sudah tidak beragama. Kenapa tidak beragama? Karena bagaimana orang menyamakan antara tauhid dengan syirik, antara jalan yang lurus siratal mustaqim ya dengan jalan yang sesat yang salah. Kalau orang mengatakan semuanya sama, ya berarti ya dia sudah tidak beragama sebenarnya, karena sudah nggak ada nilainya agama bagi dia itu. Ya, semuanya sama. Ya, padahal dalam pandangan Islam ya nggak begitu kan, jelas tidak sama. Ya kalau sama ngapain kita berdoa ya Allah tunjukkan aku jalan yang lurus. Ya itu jalannya para nabi. Ya, kalau sama ngapain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya mengutus para sahabat kemana-mana, ya, meminta Kaisar Romawi Persia untuk masuk Islam. Ya, bahkan Rasulullah diperintahkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 64. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya. Qul katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, wahai kaum Yahudi Nasrani. Ya ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita bersepakat atas kalimat yang sama. Apa itu kalimat yang sama adalah alla na'budu illallah. Kita tidak menyembah kecuali hanya Allah semata. Ya, nggak ada yang lain. Itu yang diserukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diperintahkan langsung oleh Allah. Qul katakan Muhammad, ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, bainana wa bainakum ala na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Nah, itu misi kenabian yang terpenting adalah misi tauhid. Ya, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin an ibudullah wa ijtanibut tagut. Ya, maaf, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa ijtanibut tagut. Ya, sungguh telah kami utus pada setiap kaum gitu ya. Itu ada rasul, seorang rasul utusan. Apa misi rasul itu? Tugas rasul itu apa? Ya. Allah na'bud. Ani ibudullah wa ijtanibut tagut. Ya, agar kalian menyembah Allah semata dan menjauhi tagut. Itu misi yang utama. Jadi para nabi itu misinya itu. Misinya menegakkan tauhid. Karena kalau tauhid ditegakkan, ya. Jadi kalau orang sudah mengakui Allah satu-satunya Tuhan, ya, Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah, yang berhak untuk ditaat, yang berhak untuk mengatur kehidupan manusia. Pasti dunia ini tenteram, gitu kan? Karena kalau orang tidak menyembah Allah, ya tidak menuhankan Allah, pasti dia menuhankan yang lain. Mungkin dia menuhankan presidennya, mungkin dia menuhankan rajanya, mungkin dia menuhankan artisnya, ya kan? Mungkin dia menuhankan tokoh-tokoh masyarakatnya, bahkan mungkin dia menuhankan tuyul, menuhankan gendruwo, ya, menuhankan buta ijo, ya. Jadi menuhankan selain Allah, dan itu pasti menimbulkan kerusakan. Ya, jadi ini Pak Ibu Saudara sekalian ya, masalah pluralisme agama ini masalah yang sangat penting. Karena di berbagai kuesioner yang saya edarkan, faham ini cukup menyebar. Karena disebarkan melalui film, ya, melalui apa namanya tulisan-tulisan di internet. Ya. Saya nonton film yang di buku ini, 10 Kuliah Agama Islam ini, saya bahas juga ya, film Tanda Tanya. Ya, waktu Tanda Tanya ada seorang muslimah di situ yang digambarkan, karena mungkin kecewa dengan suaminya, akhirnya dia pindah agama. Ya, digambarkan anaknya masih kecil namanya Abi ya, tapi anaknya itu tetap beragama Islam dan ibunya digambarkan sebagai seorang ibu yang toleran meskipun dia sudah tidak muslim lagi, dia sudah jadi aktivis gereja. Kemudian dia tetap ya mengantar anaknya ke masjid, anaknya belajar mengaji, anaknya juga puasa Ramadan, dia sediakan sahur, dia sediakan buka. Ya nanti kemurtadan si perempuan ini tidak dipersoalkan dalam film itu, bahkan dianggap seolah-olah itu hal yang biasa. Ya, ada yang memuji juga, dia telah melakukan langkah yang besar dalam pandangan Islam. Ya, itu orang berganti agama itu serius. Ya, dalam pandangan Islam, ya saya bicara kita, karena kita untuk Muslim, bagi kita orang Muslim, ya masalah agama ini serius. Makanya Buya Hamka menolak keras ya pasal 18 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Kata Buya Hamka, karena saya Muslim, saya menolak pasal itu, yaitu pasal tentang hak untuk memeluk agama, ya beribadah menurut agama dan menyebarkan agamanya, termasuk hak untuk berganti agama. Ya, jadi soal human right, hak untuk berganti agama katanya, itu hak asasi manusia. Dalam pandangan Islam itu bukan hak. Hak itu dari kata hakun, ya, dari kata benar. Ya, pihak, para pihak itu kan fihi hakun. Ya, jadi orang yang siapa yang ngasih hak seorang manusia, ya kan? Siapa yang ngasih hak seorang manusia untuk durhaka pada Tuhannya? Manusia itu dapat hak dari mana? Berhak untuk kafir dari mana? Tidak ada hak untuk kafir. Ya. Tidak ada hak untuk maksiat pada Allah. Jadi jangan mengatakan hak saya dong zina atau enggak gitu ya. Hak saya dong telanjang atau enggak. Hak saya dong korupsi atau enggak. Yang penting kan enggak ketahuan. Nah, enggak bisa begitu. Ya, itu bukan hak Anda. Ya, jadi Allah tidak pernah memberikan hak kepada manusia untuk durhaka kepada Allah, untuk berlaku maksiat. Ya. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian ya, problem pluralisme ini adalah tantangan kemusyrikan modern yang sangat serius. Ya, karena faham ini ya kadang-kala disalahfahami. Ya, dibungkus ya seolah-olah faham pluralisme ini faham yang akan menciptakan perdamaian. Kan tadi mereka begini kan, kalau orang mengakui hanya agamanya sendiri yang benar, ya, itu akan menimbulkan konflik, ya, konflik-konflik umat beragama itu. Kata mereka berangkat dari klaim ya kebenaran absolut pada agamanya sendiri. Jadi absolute truth claim. Nah, itu yang ditulis oleh Profesor Charles Kimball dalam bukunya When Religion Becomes Evil, ketika agama menjadi jahat. Ketika agama menjadi jahat, ada 5 tanda. Salah satunya adalah ketika pemeluk agama itu ya memiliki absolute truth claim. Kebenaran absolut hanya pada agamanya. Itu termasuk agama jahat. Ya, jadi kalau orang meyakini hanya Islam yang benar, ada bilang Islam agama jahat karena tidak mau mengakui kebenaran agama lain. Kita nggak bisa begitu dong. Kita orang Muslim, ya. Orang Muslim itu meyakini ya karena ini tegas ya dalam Al-Quran, innad-dina indallahil Islam. Terus orang Islam ketika meyakini kebenaran agamanya bukan menindas, ya, bukan merusak, bukan membunuh agama lain, tidak boleh. Bahkan qul ya ayyuhal kafirun, katakan hei orang-orang kafir, itu jelas dalam Al-Qur'an. Ada surat Al-Kafirun. Ya. Tapi tetap orang Islam enggak boleh. Nah, itulah yang terbukti dalam sejarah. Ya, bagaimana hebatnya toleransi Islam ya, kepada Yahudi, kepada Nasrani, dan sekarang di dunia Islam juga begitu. Tapi secara akidah, keyakinan umat Islam tidak bergeser. Inna dina indallahil Islam itu. Ya, jadi Bapak Ustaz sekalian, jadi pluralisme itu di situ. Pluralisme itu problem teologis, ya, kajiannya kajian teologis. Pandangan ya, pandangan teologis yang meyakini bahwa semua agama itu benar. Ya, semua pemeluk agama itu masuk surga gitu. Nah, itu yang banyak buku-buku yang sudah beredar yang mempromosikan paham ini karena dianggap ini seolah-olah sebagai solusi supaya orang rukun karena tidak lagi mengklaim hanya dirinya yang benar, hanya agamanya yang benar. Nah, itu yang tidak benar kan? Itu enggak logis. Bagaimana mungkin orang tidak punya pandangan bahwa hanya dia yang benar? Ya. Menerima kebenaran semua agama itu kan itu absurd ya, itu senseless. Ya, itu tidak masuk akal. Kalau orang memiliki, bahkan ketika dia pluralis ya, dia mengatakan bahwa ya semua agama itu benar, semua agama itu sama. Nah, dia kan akan akhirnya berpendapat, meyakini apa yang dia terima itu, kalau dia mau meyakini kan. Kan itu. Jadi pandangan bahwa semuanya sama itu juga satu apa ya, satu bentuk teologi tersendiri. Ya, maka Dr. Stefri Lumintang, pendeta di Malang, ya pernah kita wawancara dari Republika dengan Dr. Stefri Lumintang ini. Dr. Stefri Lumintang itu nulis buku yang sangat tebal, ya, dari kalangan Protestan ini. Pluralisme Agama, Tantangan apa Teologia Abu-abu. Ya, Pluralisme Agama, Tantangan dan Ancaman Racun Pluralisme dalam Teologi Kristen Masa Kini. Dr. Stefri Lumintang itu jelas menyebut dalam bukunya pluralisme ini satu serigala berbulu domba. Dia tidak mengakui rumusan teologis tradisional. Ya, dia juga enggak mengakui Islam, ya kan, enggak mengakui teologi Kristen, Hindu dan sebagainya. Jadi katanya dia netral lah gitu ya. Nah, ini enggak bisa, Bapak Ibu sekalian ya. Orang itu enggak mungkin tidak berpendapat. Bahkan ketika dia mau berdiri di atas semua agama gitu ya, itu pun ya, dia sudah memiliki satu pandangan tersendiri yang sebetulnya juga dia yakini. Nah, sekarang ini yang banyak dikembangkan ya, pusat-pusat studi agama-agama gitu ya, yang nanti pada taraf yang lebih rendahnya ya, dalam taraf syariatnya gitu ya, bukan akidahnya, muncullah perilaku-perilaku yang menuju kepada sinkretis ya. Ya misalnya sekarang contoh kan salam 5 atau 6 agama gitu ya. Kan Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur terutama sudah mengimbau para pejabat agar jangan menggunakan salam gitu ya, 5 agama itu. Karena sebetulnya salam apa ya, kalau mau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya, selamat pagi, selamat sore udah cukup. Tapi kalau dia sampai mengucapkan namo buddhaya gitu. Namo buddhaya itu terpujilah Buddha artinya. Ya namo buddhaya ya kan. Salam ya, kemudian salam-salam agama yang lain digabung jadi satu gitu. Itu ini menuju ya, menuju praktek amalnya ya, menuju kepada sinkretisme dan juga relativisme kebenaran dan juga masalah agama itu apa relativisme kebenaran agama itu ya, ini yang saya anggap sangat serius. Jadi dalam dunia pendidikan ya, ini luar biasa ini kalau pluralisme ini masuk, itu menggerogoti ya keyakinan ya, akidah kita sebagai seorang muslim. Karena seorang muslim nggak mungkin mengatakan ya Tuhan yang satu itu bisa disebut siapa saja, cara menyembahnya boleh dengan apa saja gitu. Nggak mungkin orang muslim seperti itu ya. Orang muslim yakin betul bahwa Tuhan yang maha esa, Allah SWT itu telah mengirim utusannya dengan bawa mukjizat, dengan wahyu yang merupakan mukjizat nabi akhir zaman, yaitu Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi dan itu ya nabi yang diutus oleh Allah itu pada manusia sudah menjelaskan siapa Tuhan yang satu itu. Nah, kaum pluralis jangan dipelintir lagi gitu loh. Ya, jangan dipelintir seolah-olah belum ada petunjuk dari Allah untuk umat manusia itu. Sudah ada itu. Sudah ada. Dan kalau kita meyakini kebenaran agama kita, bukan berarti konflik. Itu kan keliru pandangan seperti itu. Seperti Paul Charles Kimball tadi. Jadi kalau kita tetap ya berakidah dengan benar, ya berislam dengan benar, kita yakin dengan agama kita sendiri yang benar, bukan berarti kemudian kita memusuhi pihak lain. Kecuali kalau mereka memusuhi umat Islam. Islam itu disuruh menyebar rahmat. Tapi rahmat itu jangan kemudian gitu ya dibarengi dengan pendangkalan akidah. Itu berat. Ya, pluralisme agama ini faham yang menurut saya secara teologis ya sangat berat. Oleh karena itu mohon dibaca di buku 10 Kuliah Agama Islam ini juga banyak artikel-artikel tentang pluralisme ya, yang mengkritik paham pluralisme ini. Ya karena pada akhirnya akan membongkar ya dasar-dasar keimanan kita. Ya. Nah, saya kira kita istirahat dulu sebentar ya. Kenapa pagi ini agak cukup lelah. Ya baik. Ada pertanyaan enggak, Aris? Belum ada. Belum ada. Nah, yang kemarin-kemarin? Belum. Yang dari Bang Ustaz. Iya. Dari saudari Irawati Syarif. Maaf Ustaz, mau tanya, lulusan Atama College atau sekolah tinggi M. Natsir disalurkan atau diarahkan kemana Ustaz? Ya, kalau atau kita kalau sekolah tinggi yang saya tahu Sekolah Tinggi Muda Muhammad Natsir itu mereka karena mereka beasiswa ya. Mereka itu wajib pengabdian. Ya mulai semester 6 atau 7 mereka sudah tinggal di masjid. Sudah tidak tinggal di kampus. Jadi mereka tinggal di masjid-masjid tertentu. Mereka seperti jadi marbotnya masjid ya, mengabdi di masjid itu, berdakwah di masjid. Nah, pengabdiannya kalau enggak salah setahun atau 2 tahun itu dikirim ke daerah-daerah, ya, terutama daerah-daerah yang cukup terpencil lah ya, ada yang Pulau Seram, ada Pulau Buru, ada Mentawe, ada NTT, di berbagai daerah gitu, untuk mereka berdakwah di sana. Ya, jadi itu sangat mulia. Ya. Nah kalau Attaqwa College kita belum ada rencana, kita ingin pengarahannya dari segi potensi, ya, potensi masing-masing nanti insya Allah kita arahkan. Ya, siapa yang nanti akan mendalami bidang keilmuan ini, siapa yang akan mendalami bidang keilmuan ini, siapa yang akan berkiprah di sini, itu kita belum apa namanya belum merumuskan kemana, ya belum ada keputusan. Yang penting kita targetkan di Attaqwa College menguasai 5 kompetensi dulu. Ya kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi ada, sudah. Lagi, ya. Dari pagi ini, Mas. Dari Ibu Esti Saktiani. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya Esti, ibu rumah tangga. Anak-anak saya tidak ada yang basic pendidikan di pesantren. Tapi dari dini kami memilih sekolah Islam full day. Selepas itu ketika di rumah full kami sendiri yang pegang. Kami mengikuti perkembangan mereka. Dari situlah mulai terbaca ke mana arah minat mereka. Untuk membangun spiritualnya kami libatkan anak-anak dalam semua aktivitas yang kita lakukan. Silaturahmi, misalnya seperti silaturahmi ke pondok, support kegiatan dakwah dan kegiatan sosial. Kami tidak ada yang minat untuk secara khusus ambil jalur agama. Yang satu ingin usaha sendiri dan yang satu ingin di bidang kesehatan. Kami katakan pada mereka boleh semua itu baik, tapi jangan lupakan apapun profesi kalian, dakwah punya wajib. Jadikan semua yang kalian miliki itu kemaslahatan. Berawahlah lewat ilmu yang kalian miliki. Mohon masukannya tentang konsep pendidikan yang kami terapkan. Iya, itu baik sekali, itu bagus sekali. Ya, hanya satu. Jadi begini, kalau di antara anak-anak ibu ini ada yang cerdas, ada yang pintar, ya, maka harus diarahkan ke arah ilmu, ya, bahwa dia bekerja profesi itu wajib itu juga, ya, tapi jangan berhenti di situ, ya, tetap nggak boleh berhenti untuk menambah ilmu gitu, ya. Jadi jangan ada pikiran ya bahwa mendalami ilmu agama itu hanya untuk orang tertentu yang backgroundnya agama, nggak begitu. Ya itu pandangan yang nanti itu kena jebakan linearisme itu di situ. Ya, jadi kalau misalnya ada anak yang pintar, ya dia misalnya kuliah di kesehatan atau apa gitu, ya, kemudian dia aktif di kesehatan, maka dia tetap harus mendalami ilmu agama. Dia harus belajar, dia harus meluangkan waktu untuk belajar agama, karena tidak. Jadi begini, bahkan untuk mempertahankan keimanan kita saja di era sekarang ini, hati-hati itu tidak mudah. Jadi jangan menganggap ilmu yang fardu ain ya tentang iman, kufur itu perkara sepele, perkara mudah. Ya, dari yang tes yang saya lakukan, ya memahami ya, tentang worldview, ya tentang pemikiran-pemikiran yang merusak, itu banyak yang masih terjebak. Ya orangnya baik, sholat, semangat, tapi nggak ngerti bahwa ada virus yang masuk. Itu perlunya, ya seperti kita sampaikan tentang masalah pluralisme agama begini, saya sampai berpikir ya, jangan-jangan memang sekarang pluralisme agama ini sudah harus, sudah fardu ain ya bagi orang tua untuk faham. Karena hampir pasti ya kita semua ini berinteraksi dengan pemikiran-pemikiran seperti ini. Dan harus tahu cara menjawabnya. Ya kan pernah saya cerita kan, ya ada seorang anak yang bertanya pada saya, gitu, anak SMA, ya Pak apakah adil Allah memasukkan ke dalam neraka orang-orang baik hanya karena dia tidak beragama Islam, dan apakah adil Allah memasukkan ke dalam surga orang-orang jahat hanya karena dia beragama Islam. Nah ini anak ini ya, anak SMA ini berarti sudah termakan itu mulai, ya paling enggak bimbang ya melihat kok masa masuk surga hanya karena Islam gitu. Saya bilang yang bilang masuk surga itu siapa? Untuk masuk surganya Allah, Allah ngasih syarat, harus beriman pada Allah dan Rasulnya, ya kan? Harus berjuang di jalannya. Itu syarat dari Allah, bukan kita yang bikin. Surga itu punyanya Allah. Jadi untuk masuk surganya Allah, ya, itu surat As-Saff kan, ya ayyuhallazina amanu hal atullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Ya, jadi kalau kamu mau bebas dari neraka dan masuk surga, syaratnya apa? Hal atullukum ala tijarah, ya, tijarah perdagangan itu dengan Allah apa itu? Ya, adalah kamu beriman kepada Allah. Beriman pada Allah apa sih beratnya gitu ya? Kalau kamu diciptakan oleh Allah, ya, kita ini diciptakan oleh Allah, kita nggak punya apa-apa, semua milik Allah sebenarnya. Kemudian beriman pada Rasulnya, mengimani Rasulullah Muhammad SAW, apa beratnya? Ya kan? Yang ketiga baru berjuang di jalan Allah, bi amwalikum wa anfusikum, ya kan, dengan harta dan jiwa kita. Nah itu syarat masuk surganya Allah. Nah sekarang orang beragama Islam, masuk surga enggak? Ya belum tentu, kita enggak tahu, itu urusan Allah. Allah yang tahu kan. Apakah betul orang ini formalnya beragama Islam, ya? Tapi apakah imannya selamat? Ya, apakah hatinya ikhlas menerima Islam, ya, menerima kebenaran Islam itu? Atau dia munafik, naudzubillah. Ya, zahirnya Islam tapi jiwanya tidak Islam, pikirannya bahkan benci dengan Islam. Ya kan, pikirannya menyeleweng, ya, hatinya dendam. Apa itu? Apa dia akan masuk surga? Ya serahkan pada Allah. Jadi jangan mengatakan kalau orang Islam pasti masuk surga. Yang bilang siapa? Untuk masuk surganya Allah syaratnya beriman. Ya, adapun dia berislam itu formalnya dia harus menyatakan sebagai seorang muslim dengan syahadat itu. Ya, jadi ini yang sangat penting untuk kita perhatikan nih, masalah keimanan ini jangan dibuat sepele, ya. Jangan disepelek masalah ini, masalah akidah ini dasar. Sebab kalau orang akidahnya rusak, adin sekalian, ya, dalam Al-Quran jelas disebut wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'malu fa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ya, barang siapa yang ingkar pada Allah, kafir gitu ya, ya, kemudian dia mati, ya, dia dalam keadaan kafir, maka hapus amal perbuatannya di akhirat itu, enggak ada nilainya. Ya, surat An-Nur. Ya, surat An-Nur ayat 39. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqiatin. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana di tanah yang datar. Yaksabu dzam'anu ma, ya, mereka menyangka fata morgana itu laksana air. Ya. Itu fata morgana, dia sangka air. Hatta idza ja'ahu lam yajidu syai'an. Ketika dia datangi fata morgana itu, lam yajidu syai'an, dia tidak menjumpai apa. Putus enggak? Ya. Hah? Putus. Nah, jadi apa namanya? Saya teruskan ya. Jadi Allah dalam surah An-Nur disebutkan amal orang-orang kafir itu seperti fata morgana. Ya, yang dia sangka air. Ketika dia datangi fata morgana itu dia enggak jumpai apapun. Jadi kan kasihan. Kalau orang rusak imannya, kemudian dia beramal, amalnya enggak diterima oleh Allah. Itu yang jadi masalah mengapa pluralisme ini serius. Ya, jangan kita menggampangkan, ya. Ya, bahkan dalam Al-Qur'an dikatakan wala yahzunka alladzina yusari'una fil kufri. Jangan kamu Muhammad, ya, sedih, berduka, ya. Jangan membuatmu duka. Apa? Alladzina yusari'una fil kufri. Orang-orang yang bergegas-gegas menuju kekufuran. Ya, dalam Al-Qur'an ada orang-orang yang berlomba-lomba menuju murtad, menuju kekufuran. Menggampangkan urusan keimanan ini. Ya, itu tidak boleh. Kita sendiri yang harus kita jaga karena ini resikonya untuk kita. Ya, iman itu tetap ya merupakan hal yang paling penting dalam kehidupan seorang muslim. Ya, itu jadi masalah pluralisme ini sekali lagi gitu ya. Itu dalam dunia pendidikan kita jangan sampai merasuk. Tadi kalau ibu tadi bilang bahwa anak-anaknya begini, alhamdulillah ya, tapi jangan berhenti di situ. Juga terus dorong supaya tetap ya mendalami agama dengan baik, karena ujian iman di zaman sekarang ini ujian pemikiran, ya, ujian pemikiran ya, bukan yang paling utama di kita. Kalau dulu kaum muslimin pernah diuji ya, dengan Bilal diuji dengan siksaan, Ammar bin Yasir dengan siksaan, setelah itu berapa ratus tahun kemudian saudara kita di Andalusia ya 1496, 1496 dikasih ultimatum tiga pilihan, ya setelah Spanyol jatuh, ya kemudian dikasih tiga pilihan, keluar dari Islam, berganti agama, ya atau meninggalkan Spanyol atau mati. Nah itu, jadi, nah sikap kita sebagai seorang Muslim adalah kita ini yakin dengan agama kita, tapi kita harus tetap menghormati pemeluk agama lain. Itu sikap kita. Ya, jadi urusan akidah ini jangan dibuat main-main, dibuat dibuat gampangan gitu ya. Nah, itu yang kita lakukan. Kita harus lakukan dalam dunia pendidikan kita, mengokohkan ya kalimah thayyibah. Makanya iman yang kuat itu seperti kasajarotin thayyibatin, ya seperti pohon yang bagus. Ya, asluha thabitun, ya akarnya menghunjam ke tanah. Ya. Wa far'u athuha thabitun wa far'uha fis sama, ya dan dahannya menjulang ke langit. Tu'ti ukulaha kullahinin bi idzni rabbiha. Jadi itu. Jadi orang mukmin yang imannya kokoh, ya, itu seperti pohon yang kokoh, akarnya menghunjam ke tanah dan cabang-cabangnya menjulang ke langit dan memberi manfaat kepada manusia setiap musim. Itu indahnya tauhid. Ya, jadi kita pendidikan kita harus melahirkan kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu baru bisa dicapai gitu ya kalau kita punya keyakinan. Keyakinan ini yang mahal. Ya, keyakinan ini yang mahal. Keyakinan innaddina indallahil Islam. Keyakinan bahwa satu-satunya zat yang berhak disembah hanya Allah. Keyakinan kita bahwa Rasulullah SAW itu adalah satu-satunya manusia yang layak ya dijadikan uswatun hasanah dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, itu pandangan kita tentang ad-dinul Islam ini ya. Jadi kita jaga betul ya. Kenapa kita harus jaga? Karena zaman sekarang ini Pak Ibu Saudara sekalian ya tantangan imannya berat. Ya sehingga dulu anak-anak kecil ya ini yang karena pendidikan akidah kita masih lemah ya, di sekolah-sekolah ini. Kalau di pesantren itu orang ngaji kitab Sulamu Taufik. Di kitab Sulamu Taufik itu bukan hanya diajarkan masalah keimanan, diajarkan ya, mengenal ciri-ciri kekufuran. Ya, termasuk faham ini ya yang merusak ini ya, pluralisme agama itu yang merelatifkan kebenaran agama. Ya. Nah, jadi itu dulu. Gimana, Chris? Ada lagi? Yang tadi yang sekarang udah masuk tapi apa? Enggak apa-apa. Apa? Sekarang aja. Iya. Yang tadinya masuk berapa? Pertama dari Saudara Zulkarnain Iskandar Kanji. Apa Ustaz sistem pendidikan kita hari ini penerapannya liberal atau sekuler? Liberal atau sekuler? Sekuler. Dan bagaimana menyikapinya? Kita ini sekarang punya peluang ya, berkali-kali saya bilang kan dalam kuliah kita ini, dalam undang-undang pendidikan nasional kita itu diberikan peluang untuk kita menyelenggarakan sistem pendidikan sendiri ya, yang kurikulum kita sendiri ya, dalam bentuk terutama yang bentuknya non formal ya, dan juga dalam pesantren misalnya ada sistem muadalah, itu bisa. Jadi memang pemerintah itu belum mau ya mendasarkan sistem pendidikan nasional itu mengambil dari konsep-konsep pendidikan agama. Ya, maka dianggap kalau sekuler itu semua bisa menerima gitu. Padahal sebenarnya kalau menurut saya ya seharusnya pemerintah itu justru ya memberikan kesempatan kepada masing-masing pemeluk agama untuk mengembangkan gitu, sistem pendidikannya sendiri. Ya, jadi yang penting pemerintah itu menetapkan saja kompetensinya. Ya, nanti kerja pemerintah juga tidak terlalu berat. Ya. So, Menteri Pendidikan itu bayangin aja ngurusi berapa universitas, ya kan, berapa ribu sekolah dan sebagainya, itu cukup berat. Jadi yang penting sekali lagi gitu ya, bukan apa pemerintah begini. Iyalah kita maklum pemerintah ini dulu pendidikannya para pejabat kita juga mungkin banyak yang hampir semuanya kan bukan yang belajar agama secara intensif atau lulusan pesantren atau apa itu enggak. Tapi kebanyakannya ya produk-produk pendidikan yang sekuler di dalam maupun di luar negeri gitu. Nah, tugas kita lah untuk menyampaikan terus. Kalau bagi saya sih tugas kita pada pemerintah itu menyampaikan, terus-menerus kita sampaikan. Ya, jadi kita tulis dalam bentuk artikel, dalam bentuk buku, ya kita sampaikan, siapa tahu. Ya Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Ya. Nah, begitu ya. Dari analisa ini, dari sini pertanyaannya, Ustaz, kalau Atta College bisa via online? Oh iya. Kalau kuliah ini online, ya nanti mungkin akan ada juga kuliah yang lain online. Tapi kuliah sifatnya itu audit, artinya kuliah yang tidak masuk menjadi mahasiswa Taqwa College. Ya, tapi kalau mau bergabung dengan Taqwa College menjadi mahasiswa Taqwa College, tidak ada kuliah online. Ya harus di pondok, karena inti dari pendidikan itu penanaman nilai kan. Apalagi di peringkat pendidikan tinggi, ya, penanaman nilai itu melalui coaching, melalui mulazamah. Itu harus tinggal di pondok ya, kalau dia masuk menjadi mahasiswa Taqwa College. Tapi kalau ikut beberapa mata kuliah seperti sekarang ini, sebetulnya kan kuliah seperti kuliah audit, cuma karena situasi virus ini gitu ya, sekarang kita tidak berkumpul di pesantren. Biasanya kalau ada mata kuliah begini, kita buka kesempatan mahasiswa dari luar untuk ikut kuliah ya, yang kuliah Islamic Worldview dulu, kuliah tentang konsep ilmu Imam Al-Ghazali itu pernah kita umumkan. Nah, sebetulnya tanggal 28 nanti rencana kita ada kuliah tentang Islamic Science, tentang Islamisasi apa? Tentang Islamisasi ilmu. Tapi wallah alam ini ya, sampai kapan ini? Apa namanya? Darurat virus ini. Kita nunggu keputusan pemerintah. Ya, sampai kapan darurat virus ini akan berakhir. Jadi begitu, kalau online tidak cukup. Online itu sangat membantu ya. Adanya fasilitas online ini sangat membantu untuk kita menyampaikan pembelajaran. Tapi belum sampai kepada inti pendidikan, yaitu mengarahkan ya, membentuk kepribadian yang hebat gitu ya. Nah, itu yang belum kita lakukan. Ya, ada lagi? Dari Saudara Aladin. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Adakah orang-orang yang tanpa ia sadari telah masuk di dalam caranya paham pluralisme, dan bagaimana cara menyikapi atau menghadapi seorang teman yang tetap bertahan dengan pluralisme agamanya saat di perguruan tinggi? Ya, banyak yang nggak sadar memang, justru banyak yang nggak sadar. Ah, itu baca novel Kemi, baca novel Kemi itu saya sarankan, karena di situ ada orang-orang yang tidak sadar. Dan kemudian disadarkan, misalnya contoh yang paling banyak itu ya, berawal dari relativisme. Biasanya begini, saya kasih soal begini, Tuhan, maaf ya, Tuhan itu mutlak. Ya. Jadi jawab ya, setuju, tidak setuju. Gitu. Nah pertanyaannya begini, Tuhan itu mutlak dan manusia itu relatif. Oleh karena itu, ya, setiap pemikiran manusia, semua pemikiran manusia adalah bersifat relatif. Nah karena pemikiran manusia relatif, maka tidak mutlak kebenarannya. Nah, karena tidak mutlak kebenarannya, ya, sehingga manusia tidak boleh mengklaim dirinya sendiri yang benar, ya. Yang tahu kebenaran yang mutlak hanya Tuhan, manusia hanya tahu kebenaran yang relatif. Itulah yang dikritik oleh Pak Rashidi dalam buku 10 kuliah agama, 4 kuliah agama Islam di perguruan tinggi, Hikayat Gajah dan 4 orang buta. Ya, jadi dianggaplah orang buta ini seolah mewakili berbagai agama. Jadi kalau masing-masing agama gitu ya, itu seperti mengklaim ya, satu orang buta pegang gajah itu ekornya seperti cambuk, ada yang pegang kakinya seperti apa, bambu yang besar, ada yang pegang kupingnya seperti kipas, ada yang pegang belalainya katanya. Nah, semua 4 orang buta ini nggak ngerti gajah kayak apa, dia cuma pegang sedikit-sedikit ya. Nah, mereka mengklaim yang paling benar sendiri gitu loh. Lalu ujungnya adalah dikatakan, sudahlah, kamu kan merasa benar sendiri, sebenarnya kamu itu nggak ngerti yang benar gitu. Itu ujungnya. Jadi relativisme itu ya akhirnya mengatakan bahwa ya hanya Tuhan yang tahu kebenaran ya, kita manusia ini nggak tahu, maka jangan mengklaim kita sendiri yang benar ya, jangan mengklaim ya kan yang lain itu salah, hanya kita yang benar. Nah, itu yang katanya paham yang toleran kayak begitu gitu. Nah ini tentu ya bagi kita orang muslim jelas keliru soal kebenaran. Karena kebenaran itu sudah datang ya dari Allah. Disampaikan kepada Rasulnya. Rasulullah SAW sudah menyampaikan kebenaran itu pada kita. Melalui pewaris Nabi, melalui para ulama. Ya, jadi kita gak bisa lagi mengatakan bahwa yang tahu kebenaran itu hanya Allah. Ya. Saya sampai ada, kalau ada mahasiswa begitu ya. Hanya Tuhan yang tahu kebenaran. Saya bilang, saya tanya. Nabi Muhammad itu Nabi bukan? Tuhan bukan? Bukan. Nah, tadi kamu bilang, hanya Tuhan yang tahu kebenaran yang pasti. Nah, sekarang, Nabi Muhammad itu Tuhan bukan? Bukan. Kalau begitu, Nabi Muhammad itu tahu kebenaran yang pasti enggak? Nah, itu baru ya kan? Enggak bisa begitu. Manusia itu dengan akalnya, gitu ya, dikaruniai Allah, ya, dengan ilmu pengetahuan, mendapat pengetahuan, dengan akalnya dia bisa menentukan mana benar, mana salah. Ya, jadi kalau orang yang tidak mengakui kebenaran itu namanya faham orang sofis. Ya, ini musuh. Ya, di kitabnya Syekh Nuruddin Arani, Turul Faro'id fi Bakhthil Aqaid, atau di dalam kitab Nasafiyah, ya, itu juga disebutkan. Ya, haqa'ikul asya'i thabitatun wal ilmu bihi mutahaqqiqun khilafan li sufastoiyah. Ya, hakikat segala sesuatu itu tetap. Dan mengilmui itu hakikat suatu itu adalah mungkin itu nyata wal ilmu bihi mutahaqqiqun ya khilafan li sufastoiyah ya berbeda dengan kaum sofis. Nah itulah ya kaum sofis itu bahasa tulisan Profesor Muhammad Nur di majalah Islam ya dan di buku beliau juga kaum sofis ini ya ada sofis India ada sofis La Adriyah ada sofis Inadiyah. Jadi kaum sofis yang La Adriyah itu yang agnostik, ya dia nggak tahu, ya dia nggak mau tahu tentang benar salah, pokoknya dia hidup aja gitu, ya nggak penting salah benar itu. Ya, kata ini La Adriyah maknanya I don't know, saya tidak tahu. Jadi out I don't knowism gitu ya. Ini apa namanya saya atau ketidaktahuanisme, gitu, ya. Tidak tahu, bukan bodoh dia cuma tidak tahu gitu ya, tidak tahu. Gitu. Nah itu La Adriyah. Yang kedua India. Kebenaran satu agama itu hanyalah kebenaran masing-masing. Karena Indi pendapatku. Ya, jangan mengklaim pendapat kami benar. Jadi Kristen benar menurut orang Kristen. Islam benar menurut orang Islam. Hindu benar menurut orang Hindu. Yahudi benar menurut orang Yahudi. Masing-masing gitu kan. Jadi agama itu sudah seluruhnya itu suruh kumpul. Ya menyepakati hal-hal yang sosial kemasyarakatan. Kalau itu gak apa-apa. Tapi kalau kumpul kemudian mengubah teologinya, nah itu salah. Itu yang saya tulis juga dalam buku ini gitu ya, tentang 10 kuliah agama Islam ini, betapa pentingnya menjawab masalah pluralisme agama. Ya, itu. Saya ada lagi, mungkin satu lagi. Emang ngantuk banget ya. Ini minta maaf ya, ini sekalian ini. Gak tahu nih hari ini, ngantuk apa, tadi malam kurang tidur. Ya. Dari saudara Azam Ramadan. Ya. Izin bertanya Ustaz, mengapa paham pluralisme ini banyak dipopulerkan oleh orang-orang berilmu? Bahkan ada juga yang lulusan Timur Tengah dan pesantren. Lalu dianggap adalah paham Islam yang benar dan sesuai dengan zaman saat ini. Bahkan terkadang memakai dalil yang membenarkan paham ini. Mohon penjelasan Ustaz Barakallah. Iya, bahkan ada disertasi doktor bidang tafsir. Di UIN Jakarta ini diterbitkan jadi buku judulnya Argumen Pluralisme Agama. Setelah itu ada lagi disertasi doktor di situ juga bidang usuluddin. Ya, judulnya satu Tuhan banyak agama. Nah, itu saya kritik itu judul disertasi itu. Saya tulis artikel judulnya Satu Tuhan Satu Agama. Karena Allah itu satu. Allahu Ahad. Dan Allah hanya menurunkan satu agama kepada para nabinya. Ya, yaitu Ad-Dinul Islam. Yaitu Ad-Dinul Tauhid. Agama yang bukan mengajarkan Tauhid. Ya, tidak menuhankan Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Berarti dia bukan agamanya para nabi. Gitu. Ya, atau agama itu sudah diselewengkan dari ajaran para nabi. Jadi ada yang ya gini ya guyonannya gitu. Kok ada yang lulusan perguruan agama, ada lulusan Timur Tengah juga salah gitu. Ya, itu candaannya begini, iblis itu lulusan surga, kurang apanya coba? Ya kan? Itu sesat, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ya, saudara-saudara Rasul, paman Rasulullah kurang apanya? Abu Jahal, Abu Lahab itu, ya kan? Paman langsung dari Rasulullah. Ya, setiap hari bisa ketemu Rasulullah, sama-sama tinggal di Mekah. Ya. Itu menjadi musuh utama. Jadi jangan heran kok lulusan pesantren, lulusan ini. Kenapa? Jangan heran, ya. Ini biang penyesatan ini bukan sembarangan. Itu iblis, makanya ya, saya kadang-kadang mikir, kenapa ya kisah iblis dan Adam itu diulang-ulang dalam Al-Qur'an dalam berbagai surat? Ya, seperti menunjukkan begitu pentingnya kisah ini gitu. Karena ini masih ada kelanjutannya loh sampai sekarang. Belum selesai itu, ya. Karena iblis masih bertekad untuk wa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Demi keagunganmu ya Allah, aku akan sesatkan manusia semuanya. Ya enggak bisa disesatkan siapa? Illa ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Nah, itu makanya surat Al-Ikhlas itu surat yang murni, surat tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, berhak diibadahi, berhak ditaati. Jadi jangan heran gitu ya. Kalau kita baca dalam sejarah, siapa yang perang dengan Rasulullah itu? Ya. Sahabat Nabi itu banyak waktu itu harus berperang dengan anaknya sendiri. Ada yang berperang dengan ayahnya, ada yang berperang dengan saudaranya. Itu kan berat tuh ujian itu. Kalau kita baca sejarah perang Diponegoro, ya, salah satu yang berat dihadapi Diponegoro adalah menghadapi saudara-saudaranya sendiri. Menghadapi teman-temannya sendiri. Harus berperang dengan sesama orang pribumi, orang muslim. Itu yang berat. Ya, jadi begini ya, apalagi sekarang pluralisme agama ini canggih. Nah, salah satu ayat, ini tadi disebutkan juga, orang pluralis ini sampai menggunakan surat Al-Baqarah ayat 62. Ini ayat yang favoritnya mereka nih. Ya, innal ladhina amanu wal ladhina hadu wal nasoro wassabi'in man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajrum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, jadi innal ladzina amanu, sebenarnya orang beriman, seorang muslim di sini. Wal ladzina hadu dan orang-orang Yahudi, wan nasara dan orang Nasrani, wasabiin dan orang-orang Sabiin. Ya. Siapapun di antara mereka man amana billah wal yaumil akhir dan beriman pada hari akhir. Wa amila solehan dan beramal soleh, falahum alhim walahum yahzan, ya, falahum ajrun inda rabbihim, falahum ajrun inda rabbihim, maka mereka dapat balasan dari Allah, dapat pahala dari Allah, ya, falahum alhim walahum yahzan, dan mereka tidak takut lagi. Nah, jadi ayat ini kadang-kadang di itu ya, di disertasi doktor itu pernah dinyatakan. Nah, buktinya ayat 62 surat Al-Baqarah ini menunjukkan tidak ada eksplisit gitu ya, verbatim secara tekstual mewajibkan orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad katanya. Itu buktinya. Nah, ini ayat yang favorit, ayat pluralis katanya gitu. Nah, itu yang sangat keliru ya. Jadi kadang-kadang saya berapa kali ditanya masalah ini. Cobalah kita berpikir yang enggak usah sampai S3 lah, berpikir sederhana saja. Ya. Syarat untuk dapat pahala tadi apa? Kan tiga di surat Al-Baqarah 62. Satu, man amana billah. Ya, beriman pada Allah. Pertanyaannya ya, kalau orang mau beriman kepada Allah dengan benar tapi tidak iman kepada Nabi Muhammad SAW, gimana caranya? Gimana orang beriman kepada Allah dengan benar gitu ya, kalau dia tidak mengimani kenabian Muhammad SAW? Kalau dia tidak mengimani itu, meskipun itu enggak eksplisit disebutkan ya kan, tapi implisit ya pasti, berarti dia enggak beriman pada apa namanya Allah. Jadi man amana billah wal yaumil akhir, ya. Hari wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir. Hari akhir menurut siapa? Hari akhir Hindu enggak ada konsep ya hari akhir seperti kita orang Islam. Orang Yahudi dan Nasrani beda konsepnya hari akhir itu. Nah, jadi kalau kita katakan bahwa semuanya sama dengan ayat itu enggak benar. Apalagi wa amila solihan, dengan amal soleh. Kalau orang enggak iman sama Nabi Muhammad SAW, gimana amal solehnya? Iya kan? Gimana mau beramal soleh? Amal soleh ikut siapa? Ya. Jadi enggak mungkin orang itu akan menjadi orang yang beriman dengan benar, berakhlak mulia, ibadahnya benar, kalau dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ayat itu, Al-Baqarah 62 atau nanti Al-Ma'idah 69, itu redaksinya hampir sama. Itu kalau enggak iman pada Allah, pada Rasulnya, dan berjihad di jalannya, gitu ya, itu enggak akan apa namanya bisa beriman dengan benar. Dia syaratnya harus beriman pada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kuncinya. Ya. Jadi saya simpulkan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, inilah pentingnya kita memahami faham pluralisme agama, ya, supaya kita bisa menjaga diri, ya, atau anak-anak kita, ya. Anak saya yang kuliah di kampus Islam suatu ketika datang, ya, terus tanya, "Pak, tadi di kelas tuh debat waktu itu masalah Ahok itu, ya. Apakah boleh non-muslim memimpin gitu?" Ya, katanya kelas itu terbelah menjadi dua, pro dan kontra. Saya bilang, kenapa hal seperti itu jadi pembahasan? Kan aneh sekali. Ya. Jadi kalau kita sebagai seorang muslim, tentu akan milih pemimpin yang terbaik menurut kriteria Islam dalam pemahaman kita. Begitu, gak usah itu dipersoalkan. Ya. Jadi bukan berarti kalau orang Islam memilih pemimpin muslim terus memusuhi agama lain, itu gak benar. Ya, enggak. Bukan begitu konsep Islam. Islam itu adil, rahmatan lil alamin. Tidak memaksa, tapi juga jangan dibuat perkara gitu. Ya, karena nanti itu menunjukkan, ya, keadilan Allah. Ya, jadi itu ya masalah pluralisme. Sekali lagi mohon maaf gitu ya, kita sampai di sini dulu. Insyaallah nanti malam kita lanjutkan lagi dengan paham yang lain. Ya, jadi saya simpulkan dulu, ini penting sekali faham pluralisme agama, karena pendidikan Islam tidak akan sukses, akan melahirkan manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan orang yang berbahagia, gitu ya, tanpa keyakinan yang kuat, keyakinan akan kebenaran Islam, ya. Nah, keyakinan kebenaran Islam itu akan runtuh, gitu ya, ketika orang ini terkena virus pluralisme agama ini. Itu perlu dijaga betul, ya, faham ini supaya tidak sampai menggerogoti, ya, keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, kemarin saya kutip salah satu pernyataan Muhammad Iqbal, penyair besar Pakistan, ya, "Oh you, the victim of modern civilization. Lack of conviction is worse than slavery." Ya, jadi kata sama Iqbal, "Wahai Anda yang menjadi korban peradaban modern, ingatlah bahwa hilang keyakinan gitu ya, itu lebih buruk, worse than slavery, daripada perbudakan." Jadi begitu pentingnya. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.